Menjawab pertanyaan, saya nggak ada modal atau saya kurang dana, lalu bagaimana solusinya? Begini jawabnya, salah Anda melihat strata bisnis Anda, salah Anda membungkus proposal investasi Anda, maka sulit pendana datang ke bisnis Anda. Setiap level bisnis beda investor atau pendana memandangnya. Ketahuilah, bank itu memandang hanya level 2 dan level 3. Bank tidak mau melihat strata 1 atau level 1 yang inkubator. Begitu juga investor individual atau private placement atau investment banking. Dia maunya strata 3 malahan mau yang sudah M. Lalu di inkubator, mana investor atau fundernya? Kita review kembali sebentar agar lebih paham. Ada 4 strata level bisnis. Maka dalam dunia pembiayaan ada 6 jenis investor. Setiap strata level bisnis investornya beda pandang, beda selera. Di strata 1 ada 2 jenis investor. Di strata 2 ada 2 jenis investor. Di strata 3 dan 4 masing-masing hanya ada 1 jenis investor. Jadi jangan sampai salah kita cari investor. Kita mulai dari inkubator. Ada 2 jenis investor di sana. AI atau Angel Investor dan VC atau Venture Capital. Keduanya memiliki pendekatan berbeda di dalam melihat bisnis. Kalau Anda masih inkubator, datang ke bank, bank akan bertanya, ada jaminan nggak atau kolateral? Ada kontrak dengan pembeli nggak? Ada supplier atau vendor nggak? Sudah ada agreement nggak? Izin-izin sudah lengkap nggak? Lokasi sudah dimiliki apa belum? Dan lain sebagainya. Sementara Anda di bisnis inkubator, boro-boro mikir izin-izin. Uang jalan praoperasional aja nggak ada. Bayangkan, Anda nggak punya kolateral, nggak tahu siapa nanti yang beli produk Anda, tapi Anda mau mencari funder. Siapa yang mau? Ada, yaitu angel investor atau venture capital. Ide Anda bisa dibeli oleh mereka. Network Anda bisa dibayar oleh mereka. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, di mana angel investor dan venture capital itu berkumpul? Apa yang harus disiapkan berhadapan dengan Shark Tank ini? Wah, panjang ya kalau bicara business management.